pandangan sing elek dimpet. Carane yo nggo mandang Quran, mandang kitab, mandang alam ciptaan Allah. Ngono, aja nggo ngincengi wong adus. Senengane mentelengi HP sing konten-konten ranggenah-ranggenah kuwi. Apa maneh maca berita sing isine fitnah, provokasi, tujuannya memecah belah. Hati-hati, kudu tabayun. Mencari kejelasan. Ono berita sing urung jelas sing sebar, sebar, sebar, sebar dadi fitnah. Ati kok arep kumrentek sing elek kudu timpet, aja nganti suudzon, aja nganti dendam, hikmat macam-macam ngono kuwi. Lah kuwi poso. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah poso ki ndadekke wong mulya. Aku kalau ngaji teng Ngawi kula sampeke. Roto-roto orang-orang hebat, orang-orang besar, tokoh-tokoh top itu ahli poso, ahli tirakat. Zaman titeni lah ngono. Presiden kita itu semua ahli puasa, ahli tirakat. Mulai presiden pertama sang proklamator Bung Karno, ahli tirakat, ahli poso, ahli riyadhah. Pak Harto, presiden 32 tahun, top ahli poso, ahli tirakat. Pak Habibie, kecerdasannya diakui dunia. Wonge ora pati gede tapi cerdas. Kaya ngene iki ana-ana ngono. Mboten nate ninggal poso Senin Kamis. Sampai presiden kita yang sekarang Pak Jokowi gak pernah ninggalne poso Senin Kamis. Orang-orang hebat seperti itu. Wong biyen sing sekti-sekti, sing hebat-hebat niku raja-raja bareng ngoten niku ya carane do tirakat. Topo broto, pujo broto, ngening no cipto mandeng pucu ing grono, mekek baban hawa songo madep mantep meringkang murba waseso. Akhirnya so sakti mondro guno, ora tedas tapak paluning pandelan deping gurendo, otot kawat balung besi kulit tembogo, rambute linggis, keringete oli uyue bensin, isinge lo cagak listrik, suduk mandok-mandok tumbak laka-laka bedil mingsil, tui bantal ngorok. Roto-roto wong hebat iki ahli poso, ahli tirakat. Nyun sewu nggih. Eh, jangankan manusia, kewan wae lho. Sing top-top, sakti-sakti, niku kewan sing kulino poso, ahli tirakat. Ana kewan ku dijuluki raja. Raja hutan, si raja rimba. Bahasa Inggrisnya keren, the king of wono. Napa kewan sing dijuluki raja hutan iki napa? Singo, macan. Wibawanya luar biasa. Top. Kabeh kewan wedi, semua binatang takluk tunduk, ora ono sing wani karo macan. Gajah sakmono gedene lho, tunduk ambek macan. Kalah. Kalah sakti, kalah wibawa. Unta, jerapah sakmono gedene, sakmono dhuure, takluk ambek macan. Kalah sakti. Padahal macane cilik. Mergo napa? Kalah pangkat, kalah derajat. Yang padha karo polisi kuwi to. Kau wedi dhuwur, belenga-belenga, tapi bribda. Ambek kombes senajan kombese cilik ya betitit to. Ngono lho. Macan kene apa kok hebat? Kulino poso, kulino tirakat. Mangane arang-arang sering luwe. Mulane lek ana wong mlakune apik kaya jere mlakune kaya macan. Lah gak ana to kaya macan kuwareken. Mangane arang-arang ora kaya wong banyu urip isu wis pecel. Ngo jam 09.00 gado-gado, bar dhuwur rawon, bar asar lodeh, bar maghrib bakso, tengah wengi nglilir, tengah wengi nglilir sak ngelutus golek emplok-emplokan. Modele banyu urip kaya wedhus model. Panganan. Panganan sampai pengajian karek ngrungokno li ambek mangan kae-kae lho kae-kae. Kok penak men. Wong kene sing peten tengan ra karuan kono. Kok ngerti ae? Ya ngerti wong aku non dhuwur ketok. Jangankan kok sing mangan, wong sing ngemiki kae aku ya ketok. Sopo muni matane mu? Ora usah alok mataku dhewe. Sing salah ya sing ngetokke kae kok ya. Eh. Hei. Ya wedhus ya ora tau poso, ora tau tirakat, ora duwe wibawa. Ora eneng kewan kok wedi ambek wedhus ora eneng. Malah wedhus wedinan, petuk garangane mlayu. Aja kok garangan. Eneng kadal nang pinggire krusek njinjak-njinjak. Kuwi wedhus. Wonten melih kewan sing hebat ahli poso ahli tirakat. Ula ngupase mandi. Niku sing maringi upas ya Gusti Allah. Pitik lho disembur mati. Kebo disembur gelimbung, gletak kok. Nyapa ula kok upase mandi? Kulino poso kulino tirakat. Mangane arang-arang. Ula iki ulan-ulanan lagi mangan. Saman tau ro ana ula gayemi panganan. Ula celutak. Mulane upase mandi sepurane, Bapak, sampean dicokot ula, cilik ula ijo sak jentik. Sikilmu dicokot cetet, lemes sampean, ngelimpruk-ngelimpruk. Lek gak cepet ketulungan, oek. Padahal ulane cilik. Tapi sampean dicokot wedhus, ra popo. Paling ya muk dekok ngono. Mergo wedhus ra tau poso, ra tau tirakat, ra duwe upas. Temriki nate wonten wong dicokot wedhus sampai mati wonge. Ora enak, wedhus ora tau poso, ora tau tirakat. Mulane he rungokno. Ana wong tuwa nang sambat kaya ngene, duwe anak tuturi ra kenek. Mbuh, anak dituturi bolak balik kok ora gatekno. Iki dudu salahe anak. Asri salahe wong tuwa, pancene wong tuane ra duwe upas. Ra mandi lek nuturi anak. Dijawab, kapan gak dijawab tak tinggal mulih. Bapak Ibu nate mboten jenengan nuturi anak ora digatekke. Nate mboten nuturi anak malah dibantah. Kuwi sebabe cangkemmu ora ning upase.